Bagaimana jenjang-jenjang menuntut ilmu bagi pemula? Pertama sekali, mempelajari tauhid, mempelajari permasalahan tauhid, bagaimana seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bahaya kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali harus dipelajari oleh setiap muslim, yaitu mengenal salasatul usul, tiga landasan utama yang dengannya agamanya itu tegak, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menegakkan tauhid dan menjauhi kesyirikan. Kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana dia berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi kebid'ahan. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Lalu setelah itu dia mempelajari hal-hal yang dengannya dia bisa menegakkan agamanya. Seperti bagaimana solat yang sesuai teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wudu yang benar, bagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berzakat, haji dan seterusnya. Ini hal-hal yang awal mula harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu, baru kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu usul, seperti bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu usul, seperti ilmu usul al-fiqh, usul hadith, usul tafsir dan seterusnya, ini secara ringkas tentang jenjang-jenjang di dalam menuntut ilmu agama. Intinya yang mempelajari hal-hal yang paling terpenting dulu di dalam agama ini yang dengannya tegak agamanya, yang dengannya tegak agamanya. Taib. Ini dari sisi materi yang dia pelajari, dari sisi materi yang dia pelajari. Maka hendaklah dia memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, minal aham fal aham, memulai dari perkara yang sangat penting, kemudian perkara yang selanjutnya, demikian wallahu a'lam.